Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى dan adalah sebagai malih, bumbu penyedap atau sebagai garam dalam masakan, dari omongan Ibn Taymiyyah rahimahullah ialah qauluhu fi majlisin litafaqquhi, omongan beliau tentang majlis yang dibikin untuk tafaqquh, untuk memahami Al-Quran was Sunnah. Beliau menyatakan, amma ba'du, adapun sudah itu, faqad kunna fi majlisit tafaqquhi fid dini, kami dulunya atau di masa yang telah lewat telah membahas di majlis tafaqquh fid din, majlis untuk memahami agama, wan nadhari, dan majlis untuk meneliti, fi madarikil ahkamil masyru'ati, dalam upaya madarik, upaya pengenalan ahkam, al-ahkam al-masyru'ah, hukum-hukum yang disyariatkan, taswiran, yaitu upaya untuk mendapatkan gambaran yang tepat, wa taqriran, dan upaya untuk memastikan, menetapkan satu pandangan, pendapat yang benar, wa ta'silan, dan mencari atau mengembalikan perkara furu' kepada usul, mencari dalil-dalil dari keterangan-keterangan, perkara keterangan-keterangan ijtihad para ulama, itu namanya furu', ya, sudah kita bahas kemarin. Sedangkan dalil-dalil para keterangan para ulama itu adalah usul. Maka upaya untuk mengembalikan furu' kepada usul namanya ta'sil, menguatkan pemahaman kita dengan merujuk kepada asal, kepada dalil, wa tafsilan, dan majelis ilmu itu untuk tafsil, membuat rincian yang global, dibikin rincian sehingga menjadi jelas. Fa waqa'al kalamu fi kata-kata, maka sehingga telah jatuhlah omongan atau telah diambil satu kesimpulan omongan dalam perkara ini, titik. Fa'akulu, sehingga aku katakan, la hawla wa la quwata illa billah, sungguh tidak ada upaya, hawla upaya, wa la quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. hadza mabniyun ala aslin wa faslaini, bahwa perkara ini dibangun di atas satu pokok, wa faslain, dan dua fasal. Begitu Ibnu Taimiyah selalu membuat kesimpulan setelah duduk di majelis dalam meneliti perkara-perkara ilmiah dengan cara mencari gambaran yang tepat tentang pengertian masalah itu, mencari ketetapan yang tepat, serta mencari dalil-dalil yang benar, dan mengambil perincian sesuatu yang masih global, sesuatu yang masih belum jelas, kemudian baru mengambil kesimpulan. Itu majelis beliau. Nah, itulah namanya at-tafaqquh, upaya untuk memahami masalah-masalah ilmiah dengan menghilangkan segala unsur asabiyah, segala unsur hizbiyah, dengan merujuk kepada usul, dalil-dalil, dan mencari keterangan-keterangan. Kemudian Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah melanjutkan keterangannya, wa'lam arsyadakallahu, dan ketahuilah, semoga Allah membimbing engkau, anna baina yadai tafakkuhi at-tafakkura, bahwa di hadapan upaya tafakkuh, memahami ilmu, at-tafakkur, ada ketentuan untuk tafakkur, untuk memikirkan segala perkara yang dipelajari itu, kemudian diterapkan dalam, ditinjau dalam pengamalan hidup. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala da'a ibadahu, maka sungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi mengajak, menyeru kepada hamba-hambanya, fi ghairi ma ayatin min kitabihi, lebih dari satu ayat, fi ghairi ma ayatin, lebih dari satu ayat dalam kitabnya, dari kitabnya, dari Al-Quran, di mana seruannya itu ilat taharruki bi ijalatin nadharil amiqi, yaitu untuk menggerakkan ijalatin nadhar, penelitian yang ijalah dari kata jali, yaitu yang jelas, yang gamblang terhadap segala masalah. Al-amid, yang mendalam, fit tafakkuri, untuk berfikir, fi malakuti samawati wal ardi, untuk meneliti perkara alam malakuti samawat wal ard, alam langit yang tujuh, kerajaan langit yang tujuh dan bumi. wa ila ayyum'inal mar'u an-nadhara fi nafsih. Juga dalam rangka tafakkur, di samping memikirkan langit yang tujuh dan bumi, memikirkan kebesaran-kebesaran Allah pada berbagai alam itu tadi, pada berbagai ayat kauniyah itu tadi, juga hendaknya yum'inal mar'u an-nadhara lebih mendalam, hendaknya seorang lebih memperhatikan an-nadhar, melihat fi nafsih, meneliti tentang dirinya, wa ma haulahu, dan apa yang di sekitar dirinya, fathan lil quwal aqliyati ala misra'aiha, untuk membuka peluang guna lil quwal aqliyah, untuk kekuatan akal ala misra'aiha, untuk berhadapan dengan berbagai problem-problem. Hatta yasila ila taqwiyatil imani, juga dengan tafakkur itu tadi, tentang dirinya, tentang lingkungannya, tentang alam langit yang tujuh dan bumi, adalah untuk sampai kepada taqwiyatil iman, menguatkan iman, wa ta'miqil ahkam, dan untuk memperdalam berbagai pemahaman tentang hikmah-hikmah atau hukum-hukum, wal intisaril ilmi, dan untuk mencapai kemenangan ilmiah. Mencapai kemenangan ilmiah yaitu mendapatkan kepastian ilmiah dalam segala masalah. Orang itu harus pandai-pandai meneliti tentang dirinya, tentang lingkungannya, tentang alam sekitarnya, dengan bimbingan ilmu. Meneliti semua itu dengan bimbingan ilmu. Jangan dengan ngelamun, tapi dengan bimbingan ilmu. Kalau orang meneliti langit yang tujuh, bumi, dan segala apa yang di yang ada padanya, sebisa-bisa yang dia bisa teliti, yang bisa dia pikirkan dengan bimbingan ilmu, tentang semua itu akan menyampaikan dia kepada taqwiyatul iman. Iman yang kuat, semakin kuat iman. Dan akan mengantarkan dia kepada syukur, kepada nikmat Allah. Betapa kita ini dilingkupi oleh berbagai nikmat Allah. Kemudian juga meneliti tentang dirinya. Kita meneliti dengan ilmu tentang diri kita adalah untuk juga mensyukuri nikmat Allah, tapi juga untuk mengoreksi diri kita, sehingga kita terbebas dari kungkungan subjektivitas diri, kungkungan perasaan keakuan, sehingga kita menundukkan diri kita di bawah koreksi syariat Allah. Dengan begitu, kalau seorang itu mengenal kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan syariat Allah, tentu akan semakin tertekan perasaan ujub, perasaan kebanggaan diri, akan semakin tertekan perasaan kibir, segala sifat-sifat sombong, merasa besar diri dan sebagainya, semua itu akan ditekan dengan meneliti kelemahan-kelemahan diri, mengenali kelemahan-kelemahan diri dengan bimbingan syariat Allah. Ya, kalau orang itu semakin tertekan perasaan ujubnya, perasaan bangga diri, semakin ditekan dan semakin ditekan kibir-kibir yang ada pada dirinya, perasaan kibir, kesombongan yang ada pada dirinya, maka tentu hati itu akan semakin kuat, akal semakin cerdas dan semakin cemerlang dalam memahami ilmu dan menerapkan ilmu itu, menerapkan terhadap diri hukum-hukum yang ada padanya, dan terbebas dari kungkungan keakuan, ananiyah, ana serba ana serba ana, keakuan, dan dengan itu akan semakin tawadhu, dia akan semakin menundukkan hatinya dan perasaannya, pikirannya di hadapan syariat Allah. Ini akan betul-betul memberikan sinar nur cahaya pada pada pikiran dan hati seorang, sehingga akan lebih mudah untuk memperdalam memahami hukum-hukum syariat dan akan memperkuat kemampuan ilmiahnya. Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Coba. Demikianlah Allah terangkan kepada kalian ayat-ayatnya, semoga dengan itu kalian dapat berakal. Maksudnya taqilun ialah kalian mendapatkan kekuatan akal. Quwwal aqliyah, kekuatan akal, sehingga akal itu menjadi akal yang bebas dari segala kungkungan hawa nafsu, kungkungan ananiyah, kungkungan hizbiyah, kungkungan ujub dan kibir, sehingga akal itu akan cemerlang. Ayat-ayat Allah itu diterangkan oleh Allah dan diajak kita untuk memahami ayat-ayat itu, baik ayat kauniyah maupun ayat sam'iyah. Semua itu la'allakum ta'qilun, kata Allah. Semoga kalian dengan itu mempunyai akal yang benar. Allah juga berfirman, qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal yastawil a'ma al basiru wal basiru, apakah sama orang yang a'ma, yang buta, buta hati, wal basir, dan orang yang melek, yang bisa melihat? Orang yang buta tentu beda dengan orang yang melek. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak mau bertafakkur tentangnya? Jadi demikian Allah subhanahu wa ta'ala tentu di sini mengingatkan bedanya orang yang mempunyai kemampuan tinggi dalam tafakkur, sehingga mengenali berbagai kekurangan diri, sehingga mengenali berbagai kekurangan yang ada pada lingkungannya dengan pandangan syariah, semua itu dengan ilmu, bertafakkur dengan ilmu itu untuk mengenali berbagai kekurangan-kekurangan itu dan mengoreksi semuanya dengan ilmu itu. dan itu dijalankan melalui at-tafakkur. Untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya, kita mengingat ke belakang, dulu kita apa? Apa yang kita ketahui dulu? Dulu kita bagaimana? Sekarang sudah begini. Apakah kita ini bim salabim terus langsung jadi seperti ini? Tentu tidak. Maka dengan itu kita akan syukur kepada nikmat Allah. Kita dibimbing dengan hidayah dan taufiknya, dan diberi kesempatan dan digerakkan semangat kita untuk kita memahami kitabullah dan sunnah rasulnya. Jangan kita termakan oleh godaan syaitan. Godaan syaitan yaitu antara lain tulul amal, panjang angan-angan. Syaitan menggambarkan, oh, kau itu mestinya begini. Dalam umur sekian kau mestinya begini, begini, begini. Tanpa menyadari bahwa dia sedang maju, sedang bergerak, bertambah baik, bertambah baik, bertambah ilmu, tanpa menyadari itu. Terus kemudian syaitan menggambarkan tentang, oh, mestinya kau begini, sekarang kau masih begini, waduh, kau ini berarti gak maju-maju kau ini, dan sebagainya. Dibikin perasaan percuma dan sia-sia. Dalam menuntut ilmu, dibikin untuk istijal, tergesa-gesa. Karena tulul amal itu tadi, panjang angan-angan itu. Akhirnya tidak mensyukuri nikmat Allah atas apa yang telah Allah antarkan dia dari keadaan yang serba tidak tahu, kemudian menjadi lebih tahu, lebih baik, dan lebih baik. Padahal orang lain yang melihatnya, ini ada perubahan pada diri orang itu kepada kebaikan dan kebaikan. Jadi memang selalu syaitan melupakan kita untuk tafakkur, dan diganti tafakkur dengan tulul amal, panjang angan-angan. Dan karena itu diingatkan untuk kita tafakkur, tafakkur, dan tafakkur. Wa alaihi, maka atas dasar inilah, yaitu tafakkur, fa inna tafakkuha ab'adu madan minat tafakkuri. Maka sungguhnya at-tafaqquh itu berupaya memahami, memahami ilmu, ilmu kitab sunnah adalah jangkauan berpikir ab'adu mada, jangkauan yang paling jauh minat tafakkur dari upaya tafakkur. Semakin orang membekali diri dengan ilmu, semakin mungkin dia mempunyai apa kekuatan untuk tafakkur, dan semakin benar cara tafakkurnya. Idh huwa hasilatuhu wa intajuhu, di mana at-tafakkuh itu adalah hasilatuhu, adalah hasil, wa intaju, dan merupakan produk daripada at-tafakkur. At-tafakkuh itu hasilatu tafakkur, hasil daripada tafakkur, dan intaju tafakkur, produk daripada at-tafakkur. Ha? Nah, begitu. Wa illa pamaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kalaulah tidak karena tafakkur, maka tidak ada bagi mereka, bagi kaum itu, ha, kesempatan untuk memahami, layakadun hampir saja mereka yafqahun, hampir saja mereka tidak memahami haditha omongan. Ya, begitu mestinya. Nah, jadi jangan orang jumud dalam berpikir. Jumud itu jamid, sesuatu yang apa? Beku. Jangan beku, tapi terus maju dalam memahami masalah. Tambah ilmu, tambah maju, tambah luas apa pandangannya, nazarnya tambah teliti dan tambah hati-hati di dalam memahami satu masalah. Tambah tidak tergesa-gesa. Ya, semakin orang tambah ilmu, tambah kuat tafakurnya. Semakin orang tambah kuat tafakurnya, tambah berpeluang besar untuk mendapatkan ilmu dan semakin memahami terapan daripada ilmu itu. Lakin hadha tafaqquhu mahjuzun bil burhani. Akan tetapi at-tafaqquh ini mahjuz, telah ditentukan tempatnya, mahjuz telah dihajiz, telah ditentukan tempatnya bil burhan, dengan ilmu. Jadi tidak ngelamun, kalau ngelamun itu tidak ada batas, menerawang ke sana kemari pikirannya, itu tidak ada batas, itu ngelamun namanya. Ha? Berkhayal. Adapun tafakkur itu mahjuzun bil burhan, dibatasi, ha? Dengan batasan ilmu, sehingga lebih fokus dalam tafakkur itu, dibatasi dengan dalil, dengan apa, keterangan dari Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga dengan begitu orang tidak merasa puas dengan satu keadaan, satu tingkatan daripada ilmu, terus dia berusaha dan terus dia berusaha. Ya. Dan begitulah mestinya. Wa mahjurun 'anit tashahi wal hawa. Tafakkur itu mahjur akan apa? Dikungkung akan merupakan kungkungan dari at-tashahi wal hawa. Dengan tafakkur itu akan orang terbatasi dari at-tashahi, bersenang-senang dengan syahwat wal hawa. Dibatasi dalam hal itu. Maka dikatakan oleh Allah, wala inittaba'ta ahwa'ahum, dan seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ahlul kitab, musyrikin, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ilmu, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, engkau tidak mendapatkan wali pelindung dan tidak mendapatkan nasir penolong dari Allah. Jadi dengan tafakkur itu, tafakkur yang benar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, akan mencegah orang dari at-tashahi dan al-hawa, dari syahwat dan hawa nafsu. Syahwat dalam hal ini yaitu kecenderungan kepada yang haram, hawa nafsu, yaitu kecenderungan untuk melepaskan diri dari ketentuan agama Allah. Jadi dengan tafakkur itu orang akan berpikir jauh ke depan. Ya. Sementara kalau orang mengikuti hawa nafsu tidak akan bisa bertafakkur. Ya. Dan akan terlepas dari bimbingan Allah. Maka orang mau berbuat maksiat ketika dia dengan tafakkur, maka terhalang dia dari maksiat itu. Karena dalam tafakkur itu dia akan berpikir jauh ke depan akibat dari perbuatan maksiat saya, akibat dari kejahatan yang saya lakukan begini-begini terus jauh ke depan sampai di akhirat sana. Itu tafakkur yang akan menghalangi orang dari hawa untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Orang mau berbuat jahat, dia dengan tafakkur akan terhalang dari perbuatan jahat itu. Ya. Dan dengan begitu akan selamatlah orang dari berbagai kejahatan-kejahatan itu. Kemudian Syekh Bakr hafizahullah menyatakan, faya ayyuhat talib, maka oleh karena itu wahai sekalian talibul ilim, tahalla bin nadhari wat tafakkuri, hendaknya kalian itu tahalla, berhiaslah kalian dengan an-nadhar wat-tafaqquh wat-tafakkur. An-nadhar yaitu meneliti, memandang segala masalah dengan benar, wat-tafakkur dan memikirkan segala sesuatu dengan benar. Wal-fiqhi wat-tafaqquhi, dan hiasi pula dirimu dengan fiqh, pemahaman terhadap dalil-dalil itu, buat tafaqquh dan upaya untuk memahaminya. La'allaka, semoga dengan itu engkau, antatajawaza min marhalatil fiqhi ila faqihin nafsi, semoga dengan itu engkau akan melampaui, tatajawaza, melampaui min marhalatil faqih, dari kedudukan, dari posisi atau marhalah tingkatan faqih, orang yang ngerti ilmu, ila faqihin nafsi, kepada orang yang mengerti tentang dirinya. Kama yaqulul fuqaha, sebagaimana hal ini yang dikatakan oleh fuqaha. Wahuwa yaitu alladhi yu'alliqul ahkama, orang yang mengkaitkan hukum-hukum bimadariki hasyariyah, dengan apa pengenalan terapannya hukum itu, pengenalan tentang hukum-hukum itu secara syariah. Au faqihil badani kama fil istilahil muhaddithin, atau apa yang diistilahkan faqihil badan dalam istilah para muhaddithin. Ya. Kata Syekh bin Utsaimin mengomentari tentang apa yang diterangkan oleh Syekh Bakr Abu Zaid ini, hunaka fiqhun thalithun dhahar, di mana dalam hal ini ada fiqh yang ketiga yang nyata, wahuwa fiqhul waqi', yaitu apa yang diistilahkan pemahaman terhadap situasi dan kondisi. Alaqa alaihi ba'dun nasi al-ilm, yang dikaitkan padanya oleh sebagian orang kepada ilmu. Waqalu, mereka yang mengatakan tentang fiqhul waqi', memahami situasi dan kondisi itu adalah ilmu, mereka mengatakan malam yakun faqihun lil waqi' falaysa bi'alim. Siapa yang tidak mengerti tentang situasi dan kondisi, waqi' itu situasi dan kondisi, falaysa bi'alim, maka dia bukanlah orang yang alim, katanya. Bukanlah orang yang berilmu. Wanasu, mereka lupa yang mengatakan demikian ini, yang berpendapat demikian ini. Mereka lupa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din aw fil waqi', fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah jadikan dia faqih fi fid din, dalam perkara agama, bukan fil waqi'. Tetapi fid din, faqih fid din, mengerti tentang agama. Mereka lupa dengan hadis ini. Mereka yang menganggap atau mempunyai kesimpulan bahwa siapa yang tidak mengerti fiqhul waqi' berarti bukan alim, ini lupa dengan hadis Nabi ini. Maka semua pendapat, semua omongan yang bertentangan dengan hadis, apa? Mardud, tertolak. Hadis menyatakan bahwa tanda kebaikan seorang ialah faqihun fid din, bukan faqihun fil waqi'. Naam. Tsumma ghafalu an kaunil insani. Mereka juga lupa, golongan yang mengatakan demikian-demikian itu tadi, yang mengunggul-unggulkan fiqhul waqi' sampai setinggi-tingginya itu, mereka lupa an kaunil insan, di mana keadaan orang yastaghilu bi fiqhul waqi', ketika orang itu sibuk dengan fiqhul waqi', dengan pemahaman terhadap situasi dan kondisi, mengikuti koran, mengikuti majalah, mengikuti radio, mengikuti siaran TV dan sebagainya, wah, kejar-kejar sana sini berita. Ketika orang sibuk dengan fiqhul waqi' semacam itu, anna dzalika yushghiluhu an fiqhiddin, bahwa yang demikian itu menyibukkan dia dari fiqhuddin, pemahaman tentang agama, sibuk dengan berita-berita itu, akhirnya waktunya habis untuk mengejar-ngejar berita itu, dan akhirnya terlalaikan dari fiqhud din, terlalaikan dari keharusan belajar agama. Bal rubbama yushghiluhu anil ishtighali bitta'abbudis sahih, bahkan kadang-kadang pula karena kejar-kejar berita, menyibukkan dia dari keharusan al-istighal, sibuk bita'abud as-sahih, dengan upaya untuk beribadah yang benar. Sholatnya enggak khusyuk karena dikejar-kejar waktu. Ini sebentar lagi ada berita, jadi sholatnya cepat-cepat karena mau mengejar berita dan sebagainya. Walhasil disibukkan dengan itu sampai ibadahnya pun enggak benar. Gara-gara mengejar-ngejar fiqhul waqi'. Ibadatullah wahdahu wa insiraful qalbi ilallahi wa tafakkuri fi ayatihil kauniyati wa syar'iyati. Ibadah yang benar itu ialah beribadah kepada Allah semata, wa insiraful qalbi ilallah, dan memalingkan hati semata-mata sepenuhnya kepada Allah saja. Jangan dicabang-cabangkan hati itu kepada berita, kepada ini dan itu, ya. Dan juga tersibukkan dari at-tafakkur fi ayatihil kauniyah wa syar'iyah, tersibukkan dari kemestian untuk memikirkan tentang ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah yaitu apa tadi, tentang bagaimana nikmat Allah pada alam sekitar ini, pada diri kita, tersibukkan dari itu sehingga hatinya jafa, hatinya keras, kosong dari tafakkur fi ayatillah wa ayat syar'iyah, ya, dan akhirnya sibuk dengan berita-berita itu, akhirnya hatinya penuh dengan putus asa, penuh dengan kejengkelan, kemarahan terhadap situasi dan kondisi, akhirnya menjadi orang yang serba putus harapan dalam masa depan, memikirkan tentang masa depan bangsanya dan negaranya, ya, karena kosong hatinya dari tafakkur fi ayatil kauniyah wa ayatil syariah, berhubung penuh padat isi otaknya itu dengan berita-berita dari BBC, dari NBC, dari ABC, dari berbagai channel-channel berita, penuh dengan itu, sehingga sehari-hari isinya itu tentang kengerian makar dari musuh-musuh Islam dan sebagainya. Wah, sudah umat Islam dalam berita itu selalu umat Islam ditampilkan apa? Kalah. Ya, enggak ada berita dari kufar menampilkan umat Islam itu hebat, enggak ada. Selalu yang ditampilkan kalau dalam berita dari orang-orang kufar apa? Umat Islam itu kalah, orang kafir itu hebat-hebat. Sehingga jadi minder untuk menyatakan keislamannya, tidak pede lagi, akhirnya ciut hatinya menghadapi kufar. Nah, ini orang yang tersibukkan dengan fiqhul waqi', dari kemestian tafakkur fil ayat al kauniyah dan ayat asy-syar'iyah. Wal haqiqatu, kata beliau, kata Syekh bin Utsaimin, hakikatnya sungguhnya anna insyighala syabab bi fiqhil waqi', bahwa sungguhnya menyibukkan anak-anak muda dengan berita-berita fiqhil waqi', itu berita-berita tentang upaya memahami situasi dan kondisi itu adalah saddun lahum anil fiqhi fi dinillah, adalah menjadi penghalang bagi mereka, menghalangi mereka untuk memahami agama Allah. Li'annal qalba, karena hati itu idam tala'a bisyai'in, kalau sudah penuh dengan sesuatu perkara, penuh dengan berita-berita, penuh dengan gosip-gosip dan sebagainya, pikiran hati sudah penuh dengan itu, imtana'a anil akhar, akan menolak isi yang lainnya, malas untuk belajar Al-Quran, malas belajar As-Sunnah, malas belajar tentang bagaimana bertoharoh yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana memahami tauhid yang benar, malas dengan itu, sudah itu masalah kecil, yang besar itu ialah berita-berita itu tadi. Berita dari kufar itu lebih besar nilainya bagi dia daripada berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Berita yang datang dari Allah dan Rasulnya ialah Al-Quran was Sunnah, itu kecil. Sementara berita dari kufar tentang kejadian demi kejadian di berbagai penjuru dunia, itu berita yang besar nilainya. Akhirnya kalau sudah punya anggapan demikian, belajar tentang agama, duduk di halaqah ilim, ini ketinggalan. Kita bakal ketinggalan kalau kalau sibuk duduk dengan halaqah-halaqah ilmu itu, kata mereka. Sebaiknya kita ini harus segera membuat gerakan-gerakan ini dan itu. Akhirnya bergerak, beramal tanpa ilmu. Ya, beramal hanya dengan sajian-sajian informasi. yang penuh dengan dusta dan berbagai apa berbagai isu-isu yang tidak jelas. Fansyighalul insan bil fiqhi fid dini, maka kalau menyibukkan orang dengan fiqh, memahami agama, wa tahqiqil ibadah wad din, dan merealisir apa menunaikan ibadah, sibuk dalam menunaikan ibadah, sibuk dalam menunaikan agama, wal ikhlas, sibuk untuk apa, sibuk untuk mengikhlaskan ibadah kita bagi Allah, khairal lahu, tentu ini lebih baik bagi seseorang, minal bahti anil waqi, daripada mencari-cari berita tentang situasi dan kondisi. Madza fi'lu fulan, madza fi'lu fulan, madza fi'lu madza fa'ala fulan, madza fa'ala fulan, wa rubbama yatalaqawna fiqh alwaqi min riwayatin dha'ifa aw mawdhu'a. Daripada sibuk dengan apa? Sibuk dengan apa yang dilakukan si fulan naik, si fulan turun, apa? Si fulan jatuh, si fulan terangkat. Warubama yatalaqawna fiqhul waqi', kadang-kadang mereka mengambil fiqhul waqi', mengambil berita-berita tentang situasi dan kondisi itu, min riwayatin dha'ifah, dari rawi-rawi yang lemah, au maudhu'a, bahkan dari riwayat-riwayat yang palsu, para pendusta, para fusak, para kufar, ya, berita-berita para wartawan yang kadzabin, yang pendusta, min fi wasailil a'lamil masmu'ah awil maqru'ah awil mar'iyah, dari mass media, wasailil a'lam mass media, al masmu'ah, baik melalui mass media dalam bentuk apa itu suara yang didengar, radio-radio dan sebagainya, awil maqru'ah atau mass media cetak yang dibaca, awil mar'iyah mass media elektronik yang bisa di apa dilihat oleh mata, au yabnuna mayadununa fiqhul waqi', atau bahkan karena sibuk dengan berita-berita itu, akhirnya yabnun, para syabab membangun satu pandangan, mayadununa mayadunuhu, apa yang dianggap sebagai fiqhul waqi' itu tadi, berita-berita yang tidak ada nilainya itu, yang dari berita-berita kadzabin itu dianggap sebagai satu ilmu, dianggap sebagai satu ilmu, mereka menyangka itu fiqhul waqi', ala takdirat, mereka akhirnya membuat satu kesimpulan dalam takdirat, ukuran-ukuran, mengukur sesuatu kejadian, wa takhminat biqadri hal insan, yuqadiru hal insan, dan berbagai apa takhminat, berbagai ukuran-ukuran yang dibikin oleh manusia. Tsumma yaqulu hadza fi'lun li hadza, kemudian dikatakan perbuatan ini apa sebagai balasan terhadap perbuatan yang ini, wa yu'allil bi ta'lilat, kemudian membikin apa tinjauan politik atau analisa yu'allil ta'lilat, membuat analisa politik tentang, bahkan membuat estimasi perhitungan perkiraan masa depan bakal begini bakal begitu, akhirnya membuat ramalan qad takunu ba'ida minal waqi', yang semuanya itu kadang-kadang sangat jauh dari kenyataan, ya. Wah, ini nanti bakalnya akan terjadi peristiwa begini dan begitu. Wah, hadza kullu di atas dasar berita-berita para kadzabin, para pendusta itu, dan membuat apa itu ramalan-ramalan, akhirnya jadi dukun-dukun politik, ya, terhadap berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang semuanya itu kadang-kadang sangat jauh dari kenyataan. Ya, nah, pernah Allah musta'an, Salman al-Uda tokoh fiqhul waqi' di Saudi, ya, itu membuat ceramah tentang bahaya kristenisasi di Saudi. Data-data tentang kristenisasi itu diambil dari koran-koran dan dari TV-TV. Kristenisasi, wah, nanti dalam tempo sekian tahun Saudi akan menjadi negara sekuler minimalnya, kalau enggak jadi negara Kristen. Waduh, jadi negara Kristen. Walhasil membuat estimasi, perhitungan-perhitungan, membuat ramalan-ramalan yang membuat ketawa orang. Karena sesungguhnya itu berita-berita yang enggak ada kenyataannya di dalam kehidupan. Ya, mau jadi apa, pengamat politik tapi nanggung gitu loh. Ha, nanggung begitu. Kemudian di atas namakan agama dikasih istilah fiqhul waqi', supaya ada bau-bau agamanya begitu. Ha, padahal ini enggak lebih dari para dukun-dukun politik. Ya, enggak lebih dari itu sesungguhnya. Ya. Enam. Kalau namanya dukun politik itu 100 beritanya, 100 berita nyampe kepadanya sehingga itu dijadikan sebagai landasan untuk membuat ramalan politik, itu dari 100 berita yang dijadikan dia oleh landasan adalah cuma satu yang benar. Sebagaimana para kahin, para tukang tenung itu dapat berita dari syaitan yang mencuri berita dari langit yang dikejar oleh apa mada, oleh bintang-bintang di langit, sehingga mereka kemudian melemparkan berita itu kepada temannya, dan satu berita yang benar ini diambil, dicuri dari langit itu dalam kondisi langit yang dijaga oleh bintang-bintang itu tadi, oleh pelempar-pelempar panah berapi itu tadi. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW kadang-kadang berhasil mencuri satu kata yang benar dari langit. Para syaitan itu berhasil mencuri. Kemudian satu kata ini ditambahi 100 kata yang dusta oleh syaitan itu. Nah, ini yang diberitakan kepada si kahin, si tukang tenung itu. Ya. Nah, kemudian tukang tenung itu menambahi lagi berita, 100 berita yang dusta. Ya. Sehingga menjadi 200. Dari 201 omongan cuman 200 cuman satu omongan saja yang benar. Jadi ditimpali dengan 200 omongan berita dusta. Nah, itu dukun-dukun dalam bentuk kahin itu. Sama saja dengan dukun politik juga begitu. Kadang-kadang ada satu berita yang benar, ya, ditambahi, dibumbui, ya, sehingga menjadi satu berita yang sensasional, yang mengagetkan banyak pihak. Wah. Dan sehingga dengan itu ngeri orang. Nah, ini sahibul fiqhul waqi' itu demikian keadaannya. Nah, aw yanduru ila asya'in khitatan laha a'da khattata laha a'dauna, atau kadang-kadang si sahibul fiqhul waqi' ini melihat kepada berbagai masalah khattata laha yang telah dibikin garis-garisnya oleh a'dauna, yang dibikin perencanaan makarnya oleh musuh-musuh kita, mengkibali ala waqin muayyan, dari sisi tentang kejadian sesuatu, tughayyirul waqi' wazala bil kulliyah fa baqiyat hadhil khitat la syai', yang dengan berbagai khitot, berbagai apa itu garis-garis besar atau perencanaan-perencanaan musuh-musuh itu yang diperkirakan oleh si sahibul waqi' ini, yang kemudian dengan diberikan uraian-uraian seperti itu, tughayyirul waqi', merubah kenyataan yang ada, wazalal wazala bil kulliyah, dan akhirnya kenyataan itu hilang secara total, fa baqiyat hadhil khitat la syai, sehingga berbagai apa itu rencana-rencana yang diperkirakan dari rencana-rencana musuh itu tidak ada nilainya apa-apa. Ya. Naam. Wal muhim anna fiqhun nafs, yang penting kata beliau, anna fiqhun nafs bahwa pemahaman terhadap apa ilmu itu dengan mendalaminya, alladhi huwa salahul qalbi, fiqhun nafs itu pengertiannya ialah apa? Salahul qalbi wal aqidati as-salimati, menjadikan hati baik. Itu fiqhun nafs, menjadikan hati itu baik, ya, bersih dari penyakit-penyakit hati, penyakit iri dengki, penyakit was-was, penyakit kebimbangan dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati menjadi bersih ketika orang dari apa fiqhud din meningkat menjadi fiqhun nafs, itu jiwanya menjadi baik. Wal aqidah as-salimah, akidahnya menjadi benar, ya, selamat dari berbagai kekurangan-kekurangan. Wa mahabbatil khair lil muslimin, dan menjadikan orang kalau sudah meningkat kepada fiqhun nafs, menjadikan orang itu mempunyai semangat menyenangi kebaikan, segala kebaikan bagi kaum muslimin, mencita-citakan serba baik bagi kaum muslimin. Wa ma asbah dzalika, dan yang semisal itu, berbagai pandangan-pandangan yang baik itu, ya, hadza yanbani alaihi fiqhul badan, semua ini dibangun di atas fiqhul badan. Itu apa? Ma'rifatu hadzal qaul halal am haram, mengenali omongan ini halal atau haram. Hadzal fi'l halal am haram, mengenali perbuatan ini halal atau haram. Ini fiqhul badan, ha? Mengenali berbagai masalah, ini halal atau haram, perkataan ini halal atau haram, perbuatan ini halal atau haram, mengenali itu, ini fiqhul badan. Kalau kemudian dengan pengetahuan fiqhul badan ini telah merasuk dalam diri seseorang, menjadi kepribadian dia, maka akhirnya meningkat dia kepada fiqhun nafs. Di mana fiqhun nafs itu ilmu akan memperbaiki hati, menjadilah hatinya itu baik, penuh keikhlasan bagi Allah, dan bersih dari segala penyakit-penyakit, suudzon dan sangka buruk, ataupun hasad atau apa saja penyakit-penyakit hati, was-was dan sebagainya. Ini semuanya akan bersih dengan merasuknya ilmu itu ke dalam kepribadian, ya, dan menjadilah akidahnya benar, sehingga dia semakin dekat kepada Allah, semakin merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, ya, karena ilmu itu telah merasuk dalam dirinya dan menjadi kepribadiannya. Semakin ikhlas dia beramal dan semakin tawakal kepada Allah, semakin besar hatinya karena merasa dibackingi Allah. Allah yang maha besar, yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha segala-gala sifat kesempurnaan, ya, maka semakin dia dekat kepada Allah, sehingga mencapai al-ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah engkau yakini melihat engkau. Hakadha ya ikhwan, wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.